Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fain asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali dua makna dari abdun. Seluruhnya adalah abdun, tegak di atas penghambaan. Hanya ada penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Inilah abdun yang bermakna mu'abbad. Ma'rifatnya, syuhudnya hanyalah hakikat, hakikat kauni, kauniyah. Syiarnya adalah la robba illallah, la khaliqa illallah. Hukumnya, ketika hal ini tidak masuk ke dalam hakikat dinia, maka sejenis dengan iblis. Alaihikum rahimakumullah. Kemudian hamba yang kedua bermakna hamba yang memperhambakan diri di atas ilmu bahwa la ilaha illallah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Ilmu dia, ma'rifat dia, mampu syuhud menyaksikan bahwa yang berhak disembah, diserahkan padanya ibadah, ilah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba yang bermakna abid. Syekh menyebutkan tiga ciri utama. Saya tidak tambih. Sekarang kita tambih. Sudah lewat. Hamba yang bermakna abid, maka hamba akan beribadah kepada Allah. La ya'budu illa iya. Tidak akan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini satu. Selanjutnya, dia akan mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya, lahir ketaatan. Kemudian yang ketiga, muncul loyalitas. Kecintaannya, pembelaannya, dukungannya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kebenciannya, permusuhannya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Tiga ini adalah thalathatul usul. Ini thalathatul usul. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatu dinil Islam. Coba lihat pendahuluan kedua dalam thalathatul usul. Pendahuluan pertama, empat kewajiban. Pendahuluan kedua, tiga kewajiban yang wajib diilmui dan sekaligus diamalkan. Apa yang pertama? Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, harus betul-betul mentaati Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau kita sudah mentauhidkan Allah dan mentaati Rasulullah SAW, maka tidak boleh memberikan loyalitas kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan harus menyatakan bara benci terhadap semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini thalathatul usul. Dan ini, cermat ini. Syekh mengarahkan makna hamba adalah yang tegak di atas tiga ini. Ini metode Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baru beliau mengungkap, mengumpul tiga ini. Dan nanti ketiga ini diurai di akhir pembahasan dan menjadi inti uraian. Apalagi hal yang ketiga, dalam hal cinta kemana, benci kemana. Ini perkara-perkara yang betul-betul akan membedakan mana penghambaan benar dan mana penghambaan yang salah. Tayyib. Beliau berkata selanjutnya, fal ilah walladhi ya'lahuhul qalb bikamalil hub wat ta'zim wal ijlal wal ikram wal khauf wal raja wa nahwi dhalik. Ilah adalah, beliau ingin mendefinisikan makna ilah, sebab sudah masuk ke dalam penghambaan yang berhubungan dengan sifat uluhiyah Allah, bahwa la ilaha, tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Ilmu kita dalam penghambaan bermakna abid akan sampai ke dalam jenjang mampu memahami bahwa betul-betul yang memiliki sifat ilahiyah, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah, selain Allah tidak. Ini ilmu akan tumpul kalau kita tidak mengenal apa makna ilah itu, yang kita tolak kepada selain Allah dan kita tetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cermati betul perkara ini. Banyak orang yang menyatakan la ilaha illallah, tapi penghambaannya tidak melewati penghambaan rububiyah, yang berhubungan dengan rububiyah Allah. Kenapa? Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, penghambaannya tidak melewati penghambaan orang-orang musyrikin. Kenapa? Sebab tidak mengenal makna ilah, atau salah dalam mengenal makna ilah. Al-ikhwah rahimakumullah. Al-ilah adalah dia yang hati terhambakan kepadanya dalam bentuk kesempurnaan cinta kepadanya, kesempurnaan at-ta'zim, pengagungan, wal-ijlal, pemuliaan, wal-ikram, mirip pemuliaan, pengagungan, mendudukkan Allah dengan setinggi-tingginya. Dia yang hati terhambakan kepadanya dalam bentuk kesempurnaan takut kepadanya, harapan kepadanya, dan yang semisal ini. Kalau kita lanjutkan, dan yang semisal ini dari jenis-jenis ibadah, dari jenis-jenis ibadah, itu ilah, itulah ilah. Kapan ada sesuatu hati terikat kepadanya dalam bentuk mencintainya dengan hebat, mengharap kepadanya, dia sudah jadi ilah. Membesarkan, mengagungkannya, takut dan tunduk kepadanya, dia ilah. Dan yang jelas, syuhudnya hamba yang benar, ma'rifatnya hamba yang benar, kalau dia mampu menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Kalau ilmu kita belum sampai ke sini jamaah, bodoh kita, belum mendapatkan ilmu, bodoh. Kalau kita belum mampu ma'rifat, memahami, syuhud, betul-betul mempersaksikan bahwa tempat hati bergantung, tunduk dan memperhambakan diri dengan membesarkannya, mencintainya secara sempurna, mengharap dan takut kepadanya, dan menyerahkan segenap penghambaan hanya Allah, kalau belum jamaah, bodoh kita. Inilah syuhudnya ahli ilmu. Tidak teranggap orang berilmu kecuali setelah syuhud, sampai ke dalam ma'rifat memahami hal ini. Mau lihat dalilnya? Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Al ayah. Syahidallah, Allah bersyahadat. Coba lihat syuhudnya Allah, syahadatnya Allah, persaksiannya Allah. Allah sendiri yang langsung bersyahadat. Hebatnya ini syahadat. Apa syahadatnya Allah? Bahwa la ilaha, tidak ada ilah illa huwa, kecuali hanya dia. Coba lihat, selain Allah siapa yang Allah ikutkan? Wal malaika, dan seluruh mereka. Seluruh malaikat tanpa kecuali, ma'rifat mereka, syuhud mereka menyatakan bahwa la ilaha illallah. Selain malaikat, dari kalangan jin dan manusia, Allah menyebutkan sifat wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Apakah dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, mereka adalah orang yang diberi ilmu, pemilik ilmu, ketika mampu menyatakan la ilaha illallah. Cermati jamaah, Allah mensifati mereka sebagai pemilik ilmu. Ketika mampu syuhud, mampu ma'rifat, kokoh di atas la ilaha illallah. Kalau kita balik, berarti bodoh kalau belum bisa mempersaksikan la ilaha illallah. Bodoh? Bodoh? Sepakat? Disitulah zaman jahiliyah. Disinilah hakikat kejahiliahan. Kenapa zaman jahiliyah dikatakan zaman jahiliyah? Karena mereka jauh dari la ilaha illallah. Mereka tidak mau menerima la ilaha illallah. Mereka tidak mampu meyakini, menetapkan kokoh di atasnya bahwa la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Cermati betul syuhud ini. Ini ma'arifat yang sangat luar biasa. Al-ikhwah rahimah. La ilaha. Kita menolak tidak ada ilah yang hak dengan sebenar-benarnya. Ilah kecuali siapa? Hanya Allah. Berarti apa? Ilah yang kita akui, yang benar hanyalah Allah. Selain Allah, bukan ulah, bukan ilah. Kalaupun ada yang menjadikannya ilah, maka aliha batilah. Sembahan-sembahan batilah. Dhalika bi'anna Allah huwal haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala semata yang hak, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Ini ma'rifat. Jelas ikhwah? Cermati betul. Ini perkara luar biasa. Ukuran orang berilmu. Kalau begitu, Einstein orang berilmu? Atau orang bodoh? Berani bilang bodoh? Berani? Yakin bodoh? Yakin? Harus bodoh. Harus bodoh. Bahkan kebodohannya tidak tanggung-tanggung. Sebab dia sudah diberi pintu-pintu untuk bisa syuhud la ilaha illallah, tapi tetap belum bisa melihat. Beda dengan orang-orang yang tidak diberi kesempurnaan berfikir yang lebih. Dia sudah diberi, mampu meneliti sedalam-dalamnya beberapa perkara yang banyak manusia belum bisa mampu mencermati perkara itu. Dari ciptaan Allah, dari ayat-ayat Allah, tetapi bersamaan dengan itu, tetap belum mampu dia memahami syuhud sampai kepada ma'rifat bahwa la ilaha illallah. Kebodohan yang sangat. Sebab rumus untuk menjawab jawaban dia punya banyak, tapi tetap tidak bisa selesai pekerjaannya. Kalau antum mengajar seorang murid, murid A, antum ajar untuk menyelesaikan sebuah soal dengan satu teori, dia mampu menyelesaikannya hanya dengan membuka satu teori, satu metode. Oh iya, sudah bisa selesai. Si murid yang kedua, antum paparkan teori pertama, dia tahu teorinya, dia tetap belum bisa selesaikan. Paparkan lagi, diperlihatkan teori kedua, tetap dia belum bisa selesaikan. Diperlihatkan lagi teori ketiga, tetap dia belum bisa selesaikan. Ini bodoh? Bodohnya berlipat? Bodohnya berlipat. Albert Einstein seperti itu. Dan yang semisal dengannya. Dari kalangan orang-orang kafir, yang diberi sedikit kemampuan berpikir. Diberi kunci-kunci untuk melihat lebih dalam, lebih dalam ayat-ayat kebesaran Allah, agar supaya mereka tersentuh untuk menyatakan bahwa la ilaha illallah. Tapi kenapa belum mau? Kenapa? Karena kedunguan yang sangat. Alikhwah rahimakumullah. Cermati betul kata ilah di sini. Ilah adalah dia yang hati terikat, terhambakan kepadanya. Ingat, jangan sampai ada selain Allah. Kapan ada selain Allah? Kafir. Keluar dari la ilaha illallah. Perkara hati adalah perkara terbesar dalam penghambaan. Alihwah rahimakum. Wahadihi al-ibadah hiya allati yuhibbuha Allah wa yardaha wa biha wasafa al-mustafina min ibadihi wa biha ba'atha rusulah. Inilah kata beliau ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Dan hanya dengan makna ibadah ini Allah mensifati orang-orang pilihannya sebagai hamba-hambanya. Dan hanya dengan penghambaan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya. Dengan makna ibadah, berarti inilah makna dari firman Allah yang ditanyakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Makanya ayat setelahnya akhirnya apa? Fala taj'alu lillahi andada. Ilmu dalam penghambaan yang melahirkan ilmu untuk menolak semua yang disembah selain Allah. Itu adalah kandungan dari la ilaha illallah yang terdiri dari dua. La ilaha menolak semua yang disembah selain Allah sebagai ilah, dan illallah menetapkan bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-abdu, hamba, bima'nal mu'abbad, dalam arti yang diperhambakan, sawa'un akharra bidhalika wa ankar, sama saja hukumnya, dia akui atau dia ingkari, maka ibadah dalam makna ini bersyarikat di dalamnya orang beriman dan orang kafir. Kemudian beliau masuk ke dalam penegasan harusnya membedakan dua hal ini lebih dalam. Kata beliau, wabil farqi baina hadainin naw'ain yu'raful farqu baina al-haqa'iqid diniyah ad-dakhilati fi ibadatillahi wa dini wa amrihi asy-syar'i allati yuhibbuha Allah wa yardaha wa yuwali ahlaha wa yukrimuhum bi jannati wa baina haqa'iqil kauniyah allati yashtariku fiha al-mu'minu wal kafir wal barru wal fajir allati man iktafa biha wa lam yattabi' الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين الكافرين برب العالمين. الإخوة رحمكم الله. Sekarang cermati. Dengan kemampuan membedakan antara dua jenis penghambaan ini, antara dua jenis makna hamba ini, maka di sanalah kita mampu membedakan antara hakikat agama, antara hakikat-hakikat agama. Ini jenjang hakikat, tapi hakikat agama. mana hakikat agama yang masuk ke dalam ibadah kepada Allah, yang merupakan agama Allah, yang Allah perintah, yang merupakan syariatnya, perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang karena inilah Allah mencintai ahlinya, yang dengannya lah Allah memuliakan mereka dengan surganya. Dan dengan pembedaan ini pula kita mampu membedakan tadi antara hakikat agama dengan apa? Hakikat kauniyah. Ingat istilah hakikat-hakikat diniyah dan hakikat kauniyah. Kita mampu membedakan, oh, bahwa ini hakikat kauniyah, hakikat yang bersyarikat di dalamnya orang beriman dan orang kafir, orang yang baik dan orang yang jahat, yang hukumnya siapa yang merasa cukup hanya dengan syuhud mempersaksikan dan menegakkan ibadah sekedar dalam hakikat kauniyah dan dia tidak susul dengan hakikat-hakikat agama, maka dia masuk ke dalam kelompok pengikut iblis, makhluk terlaknat, masuk dalam kelompok orang-orang yang kafir terhadap pencipta alam semesta. Kapan? Ketika hakikat kauniyah dia tidak ikutkan, dia tidak susulkan dengannya dengan hakikat agama. Ketika dia hanya mampu memperhambakan diri kepada Allah dalam makna mu'abbad, saya yakin, saya mampu memahami bahwa saya dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah, hanya Allah pemilik segalanya, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi, kalau begitu seharusnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penghambaan ini kalau tidak disusul dengan penghambaan bahwa la ilaha illallah, menegakkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, menegakkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, menegakkan iman, meninggalkan kekafiran, mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan memusuhi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, maka penghambaan ini masih masuk dalam kelompok pengikut iblis. Cermati betul jamaah. Kemudian beliau memberi pendalaman, wa man iktafa biha fi ba'dil umur duna ba'd. Hati-hati kalimat ini. Dan siapa yang merasa cukup biha, dengan penghambaan al-haqiqat diniyah, tetapi fi ba'dil umur, dalam sebahagian perkara, duna ba'd, tanpa yang lainnya. Perhatikan kondisi ini. Kita sudah mengenal dua kelompok. Yeah. Ada kelompok hukumnya masih kafir, masih menjadi pengikut iblis, sederajat dengan iblis, sebab hakikat pembahasannya hanya dalam hakikat kauniyah. Hanya merupakan penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Dia hanya hamba dalam makna mu'abbad. Dan kelompok yang kedua, kelompok hamba Allah yang sebenarnya, yang memahami hal itu dan menyusulnya dengan hakikat agama, betul-betul tegak di atas agama, mewujudkan la ilaha illallah, mewujudkan penghambaan di atas keyakinan bahwa ilahiyah hanya milik Allah, itulah yang hak, selainnya adalah batilah. Dia pun melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mencintai wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini kelompok kedua, muslim yang sebenarnya, hamba yang sebenarnya. Sekarang kelompok ketiga. Perhatikan ini. Kelompok ini sampai ke dalam hakikat kauniyah dan mengambil juga masuk ke dalam hakikat agama, hanya merasa cukup hanya dalam sebahagian hakikat, sebahagian perkara agama saja, sebahagiannya tidak. Au fi maqam duna maqam. Dia merasa cukup dengan hakikat agama dalam satu maqam tanpa maqam yang lainnya. Istilah maqam jadikan sebagai istilah yang terbiasa sudah, kedudukan. Ini maqam-maqam, kedudukan, jenjang-jenjang. Au hal duna hal. Dia mengambil hakikat agama dalam satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Cermat ini. Misalnya dalam maqam sabar Oh, dia betul-betul melihat ayat Quran dan Sunnah bagaimana bersabar ikut. Tapi dalam maqam syukur ditinggalkan. Ikut perasaan. Tidak merasa cukup. Dengan petunjuk agama. Meninggalkan. Kondisi-kondisi. Dalam ikhlas, dalam cinta. Ini banyak sekali ya. Luas, tanpa batas. Dalam takut mempunyai tingkatan-tingkatan, kondisi-kondisi, jenjang-jenjang yang sangat luas tanpa batas. Dalam harapan pun demikian, dalam tawakal, dalam isti'anah, dalam raghbah, rahbah, dalam khusyuk, dalam khasyah. Itu semuanya mempunyai jenjang-jenjang. Maqam-maqam hal, semuanya ada petunjuknya dari Quran dan Sunnah. Ada hakikat agamanya. Hamba yang benar, yang ikut, yang memperhambakan diri di atas hakikat agama dalam semua makam ini. Ada orang yang hanya merasa cukup dalam sebahagian. Dalam sebahagian. Maka bagaimana hukumnya? Kata Syekh, naqasa min imani wa walayatihi lillah bihasbi ma naqasa min al-haqa'iqid diniyah. Luar biasa hukum ini. Maka hukumnya adalah hukumnya naqasah, cacat, kurang. Kurang imannya, kurang walayahnya, kecintaan dan loyalitasnya kepada Allah disesuaikan dengan kadar, disesuaikan dengan kadar kekurangan hakikat agama yang dia tinggalkan itu. Ini cermat ini. Tiga kelompok sehubungan dengan dua hakikat ini. Setelah menjelaskan kelompok ketiga, saya rasa akan muncul fikiran, kalau begitu harus menyeluruh. Wah, ini perkara yang terlalu luas. Kalau saya katakan akan banyak yang keliru di situ, mungkin akan banyak yang terjatuh, akan muncul pikiran di situ. Saya langsung susul, wahada maqamun azim, ghalita fihi al-ghalitun, wa kathura fihi al-ishtibah ala as-salikin, hatta zaliqa fihi min akabir ash-shuyukh al-mudda'in lit-tahqiq wat-tauhid wal-irfan. Ma la yuhsihim illa Allah alladhi ya'lamu sirra wal i'lan. Kata beliau, kedudukan ini, perkara ini adalah kedudukan yang sangat besar. Yang keliru di dalamnya orang-orang yang keliru, yang terlalu banyak di dalamnya ishtibah, kerancauan, kekaburan, ketidakjelasan bagi as-salikin. Ini istilah as-salikin. Biasa kita sebut ahli suluk. Salik artinya orang yang menempuh sebuah jalan. Jalan penghambaan, berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Banyak orang-orang, banyak kekaburan bagi as-salikin, orang-orang yang menempuh jalan pendekatan ini. Sampai-sampai terjatuh di dalamnya syekh-syekh besar. Syekh-syekh besar dari kalangan syekh-syekh yang sudah memposisikan dirinya sebagai ahli tahqiq sampai ke dalam jenjang hakikat, sebagai ahli tauhid sampai ke dalam jenjang tauhid, sebagai ahli ma'rifat, terjatuh. Syekh-syekh yang sudah mengaku ke dalam ahli, dalam tiga ini, ahli tahqiq, ma'rifat, ahli tauhid, terjatuh. Banyak kata syekh. Bukan syekh-syekh kecil, syekh-syekh besar, terkenal di tengah masyarakat, terjatuh. Yang jumlah mereka tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang tersembunyi dan yang dinampakkan. Beliau menyebutkan di antara dalilnya ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, wa ila hadza asyara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi ma dzukira an fa bayyana anna katiran minar rijal idza wasalu ila al-qada'i wal qadar amsaku illa ana fa inni fatahat li fihi rawzana. فنازعت أقدار الحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر وهذا الذي ذكره الشيخ هو الذي أمر الله به ورسوله. الإخوة رحمكم الله. كتب اليوم pada kenyataan ini akan banyaknya syekh-syekh besar terjatuh. Bahkan deretan syekh yang sudah menganggap dirinya sampai ke dalam jenjang hakikat, ma'rifat. Itu dulu ya, zaman beliau ya. Iya, kalau zaman lagi, lebih luar biasa lagi. Zaman kita sekarang lebih mengerikan lagi. Ini disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini salah seorang ulama ahli zuhud. Beliau mempunyai kitab Al-Ghunniyah. Dalam kitab itu beliau mengakui manhaj yang benar, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Hanya biasa di kalangan ahli zuhud itu dalam berita-berita selanjutnya akan banyak berita-berita dusta disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu banyak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Keumumannya dusta. Kalaupun ada yang benar, maka beliau pun manusia, benar dan keliru. Ambil yang benarnya, tinggalkan kekeliruannya. Alihwa rahimahumullah. Fima dzukira anhu. Pada apa yang dzukira? Syekh Utsaimin Taimiyah menyebutkannya dalam sigah dzukira, disebut. Berarti beliau tidak memastikan betul. Dukira, disebutkan berita kepada beliau. Beliau menjelaskan bahwa banyak dari ar-rijal. Ini penggunaan kata rijal untuk apa? Orang-orang yang mempunyai kedudukan tertinggi. Kata rajul, ya biasa kalau dalam bahasa saja, rajul lelaki dewasa. Tapi kalau dikatakan antar rajul, oh berarti apa? Lelaki yang mempunyai sifat kelaki-lakian yang hebat. Ini pujian. Lelaki yang tertinggi. Kata beliau, banyak dari para rijal. Ketika sampai kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa hubungannya dengan pembahasan ini? Ini yang mau ditegaskan di sini. Sampai ke dalam hakikat kauniyah. Hanya saya sekarang gunakan kata qada dan qadar. Sebab uraian selanjutnya akan mengurai bagaimana seseorang sampai ke dalam hakikat kauniyah melalui kesalahan dalam memahami qada dan qadar ini. Ini masuk pendalaman uraian. Banyak orang yang kita sampai ke dalam qada dan qadar, amsaku, berhenti. Kalau dia melakukan pendalaman, pendekatan kepada Allah, ma'rifatullah, dan kalau sudah sampai dalam pembahasan qada dan qadar, berhenti. Banyak, kata beliau. Illa ana, kecuali saya. Saya tidak mau berhenti. Sungguh terbuka jendela bagi saya. Maka saya lawan takdir-takdirnya al-haq dengan al-haq. Kemudian beliau menegaskan, lelaki yang sebenar-benar lelaki, syekh yang sebenar-benar syekh, mananya ya, seperti itu, adalah yang menjadi munazi'an lil qadar. Melawan takdir itu. Tidak pasrah terhadap takdir. Bukan lelaki, mereka yang bersesuaian dengan takdir, pasrah terhadapnya. Apa makna kalimat ini? Tapi yang jelas Syekh mengatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala di sini adalah inilah yang Allah perintah, inilah yang Rasulullah alaihi salatu wasallam tuntunkan. Bagaimana uraiannya? Walakin katsirun minar rijal ghalitu fi fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim minal ma'asi wad dhunub aw ma yuqaddaru ala an-nas min dhalik bal minal kufr wa yashhaduna anna hadha jarin bi mashi'atillah wa qada'ih wa qadarih dakhilun fi hukmi rububiyyatihi wa muqtada mashi'atihi fayadhunnuna al-istilama lidhalik wa muwafaqatah wa ridha bihi wa nahwa dhalik dinan wa tariqan wa ibadah fayudahi'una al-mushrikina alladhina qalu law sya'allah ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau ucapkan ini benar. Inilah perintah Allah, inilah petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hanya banyak dari para rijal ini, banyak dari para syekh, justru keliru di dalamnya. Sekarang beliau-beliau mau menjelaskan uraian dari Syekh Abdul Qadir ini. Orang-orang yang keliru, ketika sampai dalam qada dan qadar, dia berhenti. Apa maknanya? Saya mengatakan bersesuaian, pasrah, bersesuaian, muafaqah, bersesuaian dengan takdir. Iya, itu keliru. Justru melawannya, iya, itu yang benar. Apa maknanya? Kata Syekh, sungguh mereka, ini orang-orang yang keliru, kadang atau banyak dari mereka, yashhaduna, mampu syuhud, menyaksikan apa yang ditakdirkan kepada salah seorang dari mereka berupa maksiat dan dosa. Cermati, ini takdir khusus berupa maksiat dan dosa. Atau apa yang ditakdirkan berupa maksiat dan dosa yang terjadi pada manusia. Bal bahkan takdir kekafiran. Mereka menyaksikan ilmu mereka sampai ke dalam ma'rifat syuhud bahwa hal ini, hal apa tadi? Maksiat, dosa, bahkan kekafiran, ini terjadi karena kehendak Allah, qada Allah, takdir Allah. Benar? Benar. Tapi perhatikan, salahnya sebentar. Mereka mampu syuhud bahwa kejadian ini terjadi masuk dalam hukum rububiyahnya Allah. Allah sebagai Rabb. Mencipta, termasuk mencipta terjadinya dosa. Menghendaki, iya. Yeah. Mentakdirkan, tidak lepas dari hal itu. Dia mampu menyaksikannya. Semua berada dalam hukum rububiyah Allah. Merupakan keharusan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini, sehingga mereka pun menyangka bahwa istilah pasrah terhadap takdir ini bersesuaian karena Allah takdirkan seperti itu, ya jalani saja takdir Allah, kehendak Allah, dan ridha terhadap perkara ini dan yang semisal ini. Mereka menganggapnya ini adalah agama, inilah tarikat, inilah penghambaan tingkat tinggi. Syekh langsung memberi hukum. Dengan kondisi ini, mereka pun akhirnya mengimbangi orang-orang musyrikin. Posisi ini langsung beri hukum, beri hukum. Mereka dengan hakikat ini, syuhud ini, telah mengimbangi orang-orang musyrikin. Allah menjelaskan ucapan orang musyrikin dalam surah Al-An'am 148. Orang musyrikin mengatakan, "Law sya'allah, seandainya Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak akan syirik. Wala abauna, demikian pula bapak-bapak kami tidak akan syirik. Wala haramna min syai, kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan sedikit pun juga. Apa makna ayat ini? Allah menjelaskan bahwa sifat dari sifat orang-orang musyrikin berdalil membenarkan kesyirikannya, membenarkan dosa mereka dengan dalil apa? Takbir. Allah kehendaki. Seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan syirik. Tetapi yang nyata, kami melakukan kesyirikan, berarti Allah kehendaki. Di mana salah kami? Sementara Allah menghendakinya. Orang musyrikin berhujjah terhadap kesyirikannya dengan takdir Allah. Ini syuhudnya orang musyrikin. Mampu menyaksikan bahwa dosa itu, kesyirikan itu, pelanggaran yang mereka lakukan, takdir Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan mereka pasrah dengannya. Ini yang Syekh Abdul Qadir Jilani ingatkan. Banyak syekh berdiam di situ. Ketika sampai dalam qada, ingat, yang berhubungan dengan dosa. Ketika sampai di situ, maka mereka merasa sudah pasrah, terima. Mereka menganggapnya inilah agama. Ini agama tingkat tinggi. Agamanya khas atau khasatul khas. Inilah tarekat. Oh, tarekat tingkat tinggi. Inilah ibadah. Ibadah penghambaan hakiki. Ketika dengan ilmu orang, ma'rifatnya seseorang, syuhudnya dia, mampu betul-betul melihat bahwa dosa yang dia lakukan semata kehendak Allah. Betul-betul Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya. Karena Allah yang menginginkannya, maka pasti terjadi. Keyakinan ini langsung diselewengkan sedikit oleh syaitan. Pasrah. Pasrah saja. Allah takdirkan, sudah, pasrah. Ingat ya, keyakinan sampai bahwa dosa itu takdir Allah, ini keyakinan benar. Tidak ada satupun yang terjadi, dosa ataupun. Makanya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman terhadap takdir, baik dan buruk. Termasuk yang buruk, dosa-dosa. Ingat, dosa apapun yang kita lakukan, itu takdir Allah. Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Terus bagaimana? Kalau orang sesat, pasrah terhadapnya. Ilmu dia hanya mampu menyatakan, karena Allah takdirkan pasti terjadi, kalau begitu istilam, pasrah terhadapnya, tulus terhadapnya. Inilah tarekat, inilah agama, inilah penghambaan yang hakiki. Syekh memberi hukum persis agamanya orang musyrikin yang berhujjahkan kesyirikannya dengan takdir. Law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai. Baik, al-ikhwa rahimakumullah. Jelas ya? Masuk waktu isya. Tapi sebelum azan, ingat ini. Kita sudah masuk dalam pembahasan mengurai orang-orang yang sampai ke dalam hakikat, menganggap dirinya sampai ke dalam hakikat yang ternyata hakikat kauniyah. Sekarang diurai bagaimana proses penyesatan itu ternyata dalam kesalahan memahami takdir. Sebab orang ketika memahami hanya Allah yang mentakdirkan, itu kan apa? Paham dalam ilmu tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lahir. Ini luar biasa. Banyak orang yang terjatuh, masuk ke dalam kesesatan karena kesalahan paham ini. Hukumnya juga sudah jelas, persis sama dengan agama orang-orang musyrikin. Dalilnya jelas, bagaimana orang musyrikin berhujjah. Masih ada dua ayat dan penegasan akan hal ini. Sehabis salat isya, kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika.